Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk kesempatan sore kali ini mari kita akan melakukan sejenak refleksi diri sebagai laki-laki, ya. Baik berkedudukan sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang suami, bahkan lebih umum dari itu laki-laki di dalam keluarga sebagai abang, adik, paman, ya, dan lainnya. Akan tetapi ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk lebih khusus dan spesifik lagi, ini terkait tentang kedudukan laki-laki sebagai seorang ayah sekaligus seorang suami. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat pun ya, tidak lepas dari interaksi berumah tangga, baik internal rumah tangga itu sendiri maupun rumah tangga satu dengan yang lainnya, lintas rumah tangga. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dan contoh yang sangat lengkap. Karena rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam ada 11. Ya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Dengan keadaan yang tidak sama. Ya. Itu untuk menggambarkan dan mewakili berbagai macam bentuk dan opsi rumah tangga dalam kehidupan manusia. Sehingga apapun urusannya dan segala yang terkait tentang rumah tangga pasti ada jawabannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dibedah, ya, kemudian dicari dan digali hikmah-hikmah kehidupan, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sangatlah kaya, ya. Tidak ada sedikit pun kurangnya. Hanya saja kembali kepada kita. Bagaimana usaha dan upaya untuk mempelajari kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditambah lagi semangatnya para sahabat untuk belajar. Ya, untuk memahami lebih dalam. Walaupun di zaman itu wahyu terus turun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lelah dan bosan untuk mengajarkan, tetap saja para sahabat karena semangat untuk mencari ilmu, mereka pun mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin. Ya. Nah, di antara yang sampai kepada kita adalah sebuah hadis dari sahabat Muawiyah ibn Haidah al-Qushairi radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud 2142. Di sana disebutkan pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Ya. Ini pertanyaan yang melambangkan sikap kesatria seorang laki-laki. Ya. Yang ditanyakan bukan haknya sebagai seorang suami. Tetapi yang ditanyakan oleh sahabat tersebut adalah apa kewajibannya sebagai seorang suami. Ya. banyak orang justru bertanya dan menuntut tentang haknya secara tidak berimbang, bahkan tentang kewajiban sama sekali tidak disentuhnya. Yang dia cari, yang dia tuntut, apa haknya, apa haknya, apa haknya, apa haknya. Sahabat tersebut sangat objektif. Ya. Beliau adil. Yang ditanyakan bukan apa hak saya sebagai suami, yang kalau misalkan dijawab itu akan dijadikannya sebagai alat ya, untuk menuntut istri. Ternyata tidak seperti itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mereka lakukan justru bertanya, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Wahai Rasulullah, apa saja hak seorang istri yang harus kami tunaikan? Kalau bukan karena iman, kalau tidak didasarkan pendidikan yang sudah ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW, pertanyaannya tidak akan begini. Tetapi para sahabat kan imannya kuat, ya, kemudian pendidikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berjalan sangat baik, maka muncullah ya dan terbentuklah jiwa-jiwa laki-laki yang satria. Ya. Ditanyakan ma haqqu zaujati ahadina alaihi, wahai Rasulullah, apa saja hak seorang istri yang harus kami penuhi? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu kesempatan selagi ditanya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan jawabannya. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang hak seorang istri yang sekaligus sebagai kewajiban seorang suami, yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini adalah intinya. Ya. Bukan kemudian karena singkat yang lain tidak. Bukan karena hanya beberapa kemudian hanya itu saja, bukan. Tapi ini intinya. Apabila hal-hal yang beliau sebutkan di dalam hadis ini sudah terwujud, maka hal-hal yang lain pun akan mengikut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, antud'imaha idza ta'imta. Itu hak seorang istri. Engkau penuhi kebutuhan makan minumnya. Antud'imaha idza ta'imta. Ya. Mengingatkan bahwa kewajiban seorang laki-laki adalah menafkahi istri. Urusan hidup intinya adalah makan dan minum. Ya. Maka bagaimana caranya? Karena engkau juga memerlukan makan dan minum. Pikirkan juga keperluan makan dan minum istrimu. Antut'imaha idza ta'imta. Ya. Apa yang engkau makan, ya, itu juga yang engkau berikan kepada istrimu. Bahkan bisa jadi lebih dibandingkan yang engkau makan. Nah, kenapa? Karena ternyata terjadi dalam dunia nyata tipe laki-laki yang memang tidak mau bersusah diri. Dari kecil menginjak usia remaja, bahkan setelah masuk usia menikah, dalam angan-angan dan obsesinya mendapatkan seorang istri dari kalangan yang berharta, yang orang tuanya sudah kaya raya, atau keinginannya besok punya istri yang memang istrinya itu memang sudah kaya sebagai seorang pengusaha, dia tinggal numpang saja, numpang hidup, numpang makan, numpang tidur. La haula wala quwata illa billah. Tipe laki-laki semacam ini ada. Ya. Dan itu banyak kalau kita saksikan. Apalagi kalau kita perluas lagi objek yang dibahas. Kaum muslimin secara umum. Ya. Yang perempuan bekerja dari pagi sampai sore di pabrik. Yang antar jemput suaminya. Ya. Pagi-pagi dibonceng. Setelah diantar, suaminya pulang, bukan pulang untuk bekerja. Tapi pulang untuk nongkrong, untuk nonton TV, untuk main kartu, ya, untuk mancing. Ya, apapun kegiatannya sambil menunggu kapan waktu untuk menjemput istrinya. Ya. Nanti yang bayar bensin, makan segala macam ya pakai uang istrinya. Bayar bu, bayar saya, bayar dek. Ya. Itu kan nyata. Contoh lain yang lebih ekstrim lagi adalah fakta banyaknya perempuan yang kemudian menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri, TKW. Ya. Mereka berangkat ke luar negeri, entah ke Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Timur Tengah, ya bahkan ke Eropa, suami dan anak-anaknya ditinggal di Indonesia. Ya. Padahal di dalam hati kecil mereka, bila ditanya, jawabannya pasti akan sama. Tidak ada di antara mereka yang menginginkan hal itu. Itu terjadi karena terpaksa. Ya. Karena suami yang tidak bisa memenuhi nafkah keluarga. Ya. Karena suami yang justru menjadi beban hidupnya. Akhirnya memilih. Karena pada dasarnya perempuan yang masih fitrah, itu gak mau dia. Ya. Gak mau pisah dari keluarga, gak mau jauh dari kampung halaman. Apalagi kerja di tempat orang, itu hanya dijadikan budak. Maka apa tindak pidana apa perdagangan orang, penipuan yang katanya diiming-imingi kerja dengan gaji yang tinggi, ternyata dijadikan budak seksual, ya kan, dijadikan agen-agen perjudian, itu nyata memang. Ya, lah ini akar masalahnya apa? Akar masalahnya salah satunya karena ketidakfahaman kaum muslimin bahwa kaum perempuan tempatnya adalah di rumah. Untuk dilayani, untuk dipenuhi. Apa yang dia perlukan, apa yang dia inginkan. Yang bekerja adalah laki-laki. Tulang punggung keluarga adalah anak laki-laki. Ya. Ini antut'imaha idza ta'imta. Pokoknya usahakan. Karena kamu juga perlu makan, istrimu juga perlu makan. Apa yang kamu makan, itu yang kamu berikan buat istrimu. Ada juga tipe laki-laki ya, yang dia royal untuk orang lain, tapi pelit untuk keluarganya. Yang ketika dia makan sendiri sepuas-puasnya, tapi kalau untuk sudah istri dan anaknya, dibatasi semau-maunya. Ada yang seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan, antut'imaha idza fa'imta. Salah satu maknanya kan seperti itu. Karena engkau, satu, karena engkau juga memerlukan makan, ya engkau berikan juga makan untuk istrimu. Yang kedua, apa yang engkau makan itu juga yang engkau berikan pada istrimu untuk dimakan. Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Walaupun demikian tetap ya, tugas dan kewajiban seorang suami adalah mendidik dan mentakdib istrinya untuk tidak konsumtif. Ya. Harus tengah-tengah dia. Ya kan, sebaik-baik urusan kan yang di tengah-tengah. Tidak berlebihan sehingga membiasakan istri menghambur-hamburkan uang. Ya, kemudian konsumtif, suka belanja, hanya sebatas menambah koleksi karena penasaran, tidak mau ketinggalan tren, ya. Kemudian malu ketika yang lain membicarakan ini dan itu sementara dia tidak punya, akhirnya dia menuntut suaminya. Di situ tugas seorang suami mendidik. Ya, apa yang kamu perlukan saya berikan. Apa yang kamu inginkan saya kasihkan. Tapi jangan berlebihan. Dididik. Alangkah baiknya uang sekian itu kita sisihkan sebagai tabungan. Karena entah kapan waktunya ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, kita sudah tidak terkejut lagi. Kita punya uang cadangan. Atau bila perlu arahkan sekaligus, ini untuk infak pembangunan. Ya. Ini untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah. Tapi kalau setiap permintaan kasih, setiap keinginan diberi, itu tidak mendidik namanya. Apalagi punya tren, ya, ada pola hidup itu namanya. Artinya sesuatu yang terjadi berulang-ulang dan memang seperti itu. Warnanya gak berubah-ubah. Ah, sini. Tapi kalau sedang viral apa barang, tetap pengen ikut beli barang. Apa aja barang yang mau diperlukan, tidak diperlukan, itu kan namanya tren atau pola hidup. Seorang suami bisa membaca, oh istri saya trennya begini, pola hidupnya demikian. Jangan dibiarkan. Ya. Tapi dididik dan diarahkan. Tidak pelit juga. Ya. Tidak pelit juga kemudian secara keuangan, istri sama sekali tidak diberi kesempatan mengakses keuangan. Dia yang bekerja, dia yang ngumpulkan uang, dia yang ngatur keuangan. Dan itu. Padahal umumnya laki-laki tidak sepintar perempuan untuk mengatur dan mengelola uang. Umumnya. Ya, umumnya, kita bicara tentang umumnya. Karena seorang perempuan dengan fitrahnya, ketika dia mendapatkan uang, berusaha dia sisihkan, berusaha untuk dimaksimalkan, kemudian dia tabung, bahkan banyak istri menabung itu tanpa sepengetahuan suami, dari uang yang diberikan sebagai nafkahnya. Bukan untuk zalim kepada suami, bukan untuk kemudian menyembunyikan atau apa menjadikan sebuah rahasia, bukan, tapi ini untuk kepentingan keluarga, sehingga sewaktu-waktu ini masih ada tabungan. Ini masih ada sisa yang sudah disisihkan sejak berapa tahun yang lalu. Ya. Ada satu jamaah umroh berapa tahun yang lalu, mungkin 2019 ya. Ya, seorang kapten militer masih aktif, ya, seorang dan ramil, begitu cerita sama kami. Waktu itu apa di sela-sela kegiatan umroh lah. Ya, ketika beliau ingin umroh, ya kan? Sudah terkumpul uang, istrinya juga minta, kalau bapak berangkat, saya juga mau berangkat. Loh, uangnya dari mana? Ada uang kok, Pak. Uang dari mana? Ternyata sejak menjadi istrinya, masih bintara, tugas di Sulawesi Selatan, sampai kembali ke Jawa, istrinya tanpa sepengetahuan suaminya tadi, Pak, dan ramil itu, nabung dikit. Berangkatlah suami istri itu untuk berangkat umroh. Kenapa? Itu dari uang gaji tentara, kan langsung diterima oleh istri. Itu ternyata dipisah-pisahkan untuk ini. Nabung, bisa berangkat umroh berdua saat itu. Itu contoh nyata, artinya ya itulah. Nah, sehingga sebagai seorang laki-laki ya tidak terlalu mengumbar, liarkan istrinya, mau belanja semau-maunya, apalagi zaman sekarang kan. Ada aplikasi, apa namanya, market, apa place, ya kan, buka dikit, wah ini murah, ini ape, wah ini jarang, wah ini edisi terbatas, padahal dia nggak perlu, dia tidak membutuhkan. Di situ peran seorang suami untuk mengingatkan, cukuplah, ya kan, kalau memang mau belanja, ya jatahnya sebulan sekian, tapi kalau memang tidak diperlukan, apalagi kita sudah punya, ada stok, walaupun lama, ya sudah pakai yang lama saja, ini kan masih bisa untuk lain yang lebih bermanfaat. Di satu sisi juga tidak boleh terlalu menahan tangan, ya kan? Menahan tangan sampai-sampai akhirnya istrinya dan anak-anaknya bisa dikatakan terbengkalai, ya kan? Pakaiannya tidak pernah dibelikan baru, ya kan? Kalau yang istri apa namanya sampai koyak-koyak dan robek-robek, anaknya pun sampai kemudian pakaiannya lusuh, ya. Lalu apa perlengkapan dan kebutuhan belajarnya demikian juga, ya, itu pun tidak dibenarkan. Tengah-tengahlah dia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antut'imaha idza ta'imta. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taksuha idza tasaita. Yang kedua, ya kamu berikan pakaian untuk istrimu sebagaimana engkau juga memerlukan pakaian. Siapa yang tidak memerlukan pakaian? Ya. Dan pakaiannya dibuatlah yang setara dan setaraf. Jangan sampai ada senjangan. Ya, kalau untuk dirinya sendiri sebagai seorang suami belanja pakaian, dicarilah yang paling mahal, dicarilah yang paling bagus. Tapi kalau untuk istrinya pas-pasan saja, sambil dia katakan, memang perempuan tuh nggak boleh berhias. Jadi kalau pakai baju ya seadanya aja, nanti malah menarik orang, lu alasan aja, itu modus. Ya kan, modus. Ya kalau memang alasannya seperti itu ya silahkan. Tapi untuk keperluan pakaian di rumah kan bisa lebih baik. Tapi ini tidak. Pakaian luar ya biasa, pakaian di dalam rumah pun juga biasa. Berarti itu tadi hanya alasan saja. Nah, kalau misalkan apa alasannya nggak mampu, hasilnya batas, kerjaannya dengan gaji yang apa yang pas. Ya, kembali lagi diingatkan, itulah perjuangan dan ibadah seorang suami. Bagaimana dia menafkahi istri. Seorang suami diingat-ingat lagilah konsepnya. Derajatnya itu kan lebih tinggi dari seorang istri. kenapa dikatakan derajatnya itu lebih tinggi dari seorang istri? Kan ada pilar-pilar yang menyangga. Kalau pilar-pilar itu tidak ada, bagaimana bisa dikatakan seorang suami itu levelnya lebih tinggi dari seorang istri? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu 'alaihim wa bima anfaqu. Ya kan? Seorang laki-laki itu dikatakan qawwam, dia kedudukannya lebih tinggi, levelnya lebih bagus dibandingkan istri-istrinya. Kenapa? Karena memang Allah berikan kelebihan buat mereka dalam banyak hal, fisik, kemampuan akal dan berpikir, ya. Kemudian apa? Keberanian untuk mengambil sebuah keputusan dengan segala resikonya, itu berbeda dengan seorang perempuan yang ragu-ragu, menggunakan perasaan, fisiknya lemah, ya. Demikian juga wabima anfaku, karena nafkah yang mereka berikan itu, ini kan pilar penyangga yang membuat seorang laki-laki itu levelnya lebih tinggi daripada seorang istri. Nah, kalau tidak punya pilar-pilar penyangga, mau dikatakan lebih tinggi bagaimana? Ya, sehingga nah inilah pekerjaan rumah buat kita semua. Kalau kita berbicara tentang hal ini, sulit rasanya kalau kita tidak berbicara tentang anak-anak kita. Ya, perlu dicatat dan harus diingat bahwa anak-anak ya adalah tanggung jawab orang tua, termasuk bagaimana mempersiapkan mereka untuk bisa bekerja. Silahkan buka lembaran-lembaran sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka para sahabat itu tidak hanya mendidik anak-anaknya untuk belajar agama, ya, tetapi para sahabat mendidik anak-anaknya belajar agama, akidah, akhlak, ya, Al-Quran langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Juga mendidik mereka menjadi seorang laki-laki sejati, punya kemampuan secara fisik, berkuda, memanah, mainkan pedang, gulat. Itu diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Demikian juga bekerja. Anak-anak sahabat itu diajak orang tuanya berkebun, berladang, berdagang, beternak. Ya. Nah, ini menjadi tugas dan pekerjaan rumah bagi kita. Sudahlah, enggak usah kita menutup mata pura-pura buta. Ya. Padahal kenyataannya memang demikian adanya. Banyak dari anak-anak kita selepas mereka belajar di pesantren, kebingungan arah. Tidak tahu mau kemana, mau bekerja apa, mau bingung dia. Itu kan mengganggu dan merusak konsentrasinya. Walaupun dia pintar, meskipun dia hafizul Quran, tapi sudah pikirannya itu sudah terganggu oleh bagaimana bekerja, caranya bagaimana. Ya. Maka, ya itulah tugas orang tua, termasuk juga lembaga pendidikan yang di anak itu berada di sana. Ya. Di tingkat akhir misalnya, bukan di tingkat awal juga. Kalau di tingkat awal khawatirnya sudah kenal dengan dunia, akhirnya gak mau belajar lagi. Tapi di tingkat akhir, atau mungkin setelah dinyatakan lulus, ya, daripada mereka apa belajar bekerja dari orang awam, ya, yang tidak mengenal aturan, sudahlah kita didik mereka. Ya, kalau tidak bisa per keluarga, ya bagaimana caranya kita berkelompok, bahkan bila perlu dijadikan kurikulum, sekedar pengenalan-pengenalan dan dasar-dasarnya saja. Bagaimana berbisnis, bagaimana beternak, ya, bagaimana memanage usaha, bagaimana membuat akuntansi, pembukuan, uang keluar, uang masuk. Kalau tidak diajarkan yang seperti itu, mereka mungkin bisa bekerja, tapi akhirnya pemborosan juga. Dapat uang, dipakai, habis. Dapat uang, nggak tahu, entah, hilang. Ya kan? Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan ilmu yang cukup bagaimana mengelola keuangan. Nggak ngerti konsep menabung seperti apa. Gak faham bahwa ada hal-hal yang terjadi tanpa diduga. Harus dikenalkan yang seperti itu. Silakan buka itu. Sirah dan tarikh para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Ya kan, Umar ibn al-Khattab bagaimana mendidik anak-anaknya. Ya kan, Ali bin Abi Thalib bagaimana mendidik anak-anaknya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana mendidik anak-anaknya. Silakan dibuka, ada itu. Ya. Ini penting. Artinya kalaupun terjadi di generasi kita, diupayakan untuk diminimalisir untuk terjadi pada generasi setelah kita. Jangan sampai kemudian perceraian terjadi karena si suami tidak bisa menafkahi istri. Itu sangat menyedihkan sekali. Akhirnya menjadi korban adalah anak-anak. Watak suaha idak tasaita. Berikan istrimu pakaian. Itu haknya. Ya. Apalagi seorang perempuan, fitrahnya itu Ya. Memang suka dengan hal-hal yang indah. Awaman yunasyau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ya kan? Apakah mau disamakan dengan anak perempuan yang yunasyau fil hilyati, yang memang senang dengan sesuatu yang sifatnya perhiasan. Senang sekali perempuan itu. Ya kan? Mereka lebih senang diberi hadiah pakaian daripada dibawakan pulang makanan semahal apapun itu. Bahkan bila perlu dia akan mengatakan, mending gak usah bawa makanan 200-300 ribu, belikan saya daster. Selesai. Kan ini. Ya memang begitulah perempuan. Harus difahami karakter dan sifat khususnya. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali memukul wajah. Ya. Bukan kemudian boleh pukul tangan, boleh pukul betis, boleh pukul punggung. Ya. Kenapa? Karena pada umumnya, orang kalau sedang emosi, wajah yang disasar. Ya. Kalau kita berbicara tentang kekerasan fisik, itu tidak lepas dari menampar, menjambak. Objeknya memang rata-rata kepala. Ya. Terutama wajah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, wala tadribil wajha. Jangan sekali-kali memukul wajah. Ini kan namanya kekerasan fisik. Ya. Kekerasan fisik. Itu membekas. Ya. Minta maaf saja sebenarnya masih belum cukup. Saya katakan masih belum cukup. Iya, di lisan dia memaafkan. Tapi luka itu masih membekas di hati dan pikiran. Susah untuk dihapus dari ingatan. Kalau yang namanya kekerasan fisik. Ya. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sudah bukan rahasia umum lagi, terjadi di mana-mana. Yang paling menyedihkan itu apa? Kalau KDRT terjadi di kalangan ahli sunnah. Oleh oknum-oknum yang ada di internal kita. Jangan bilang tidak ada. Banyak. Ya. Jangan bilang tidak ada. Banyak. Kekerasan seperti itu banyak terjadi. Ya satu karena ketidakfahaman, kejahilan gitu ya. Yang kedua karena menikah itu dianggapnya suatu proses hidup yang biasa sehingga tidak merasa tidak perlu mempersiapkan ilmunya, itu kan keliru. Di sini kita bisa memberikan catatan untuk anak-anak kita yang akan menikah, adik-adik kita yang akan menikah, bahkan mungkin di antara kita yang mau menikah lagi. Ribuan ini. Oh, ada keterangan seperti itu. Mana? Abu Ali. Mungkin. Ya kan? Mungkin. Apa? Ya, kumpulkan dan fahami ilmunya. Kumpulkan dan fahami ilmunya. Sehingga menjalani kehidupan rumah tangga itu memang sudah punya bekal ilmu. Menikah itu kan bukan cuma, oh ini cocok. Ini ta'aruf. Tukar biodata. Oh sama-sama. Menyatakan sesuai nazar lamaran menikah kan enggak itu. Ya, yang namanya menikah itu kan kita berbicara tentang belasan sampai puluhan tahun bahkan. Ini kan perlu bekal yang banyak. Dan itu enggak bisa sambil jalan. Ya, enggak bisa sambil jalan. Maka seperti prinsip ahli sunnah, al-ilmu qablal qawli wal amal, di sana harus ada edukasi. Ya, orang tua yang akan menikahkan anaknya, suruh calon menantu itu, suruh juga anakmu untuk boleh menikah. Tapi selesaikan kitab A, selesaikan kitab B dulu. Selesaikan kitab C dulu, bagaimana caranya. Mau privat boleh, mau dengarkan rekaman silahkan. Mau dibaca, kemudian diuji dan dites juga silahkan. Itu hak seorang wali. Ketika kita punya anak perempuan, dilamar seorang laki-laki, apa kemudian kita langsung menyerahkan tanpa kita mengetahui kualitas dari calon menantu ini? Iya kan? Sudah baca buku ini? Belum, Pak. Buku yang lain yang sejenis belum. Baca dulu, datang lagi ke sini. Nanti akan saya tanya, saya buat ujian. Bagaimana kamu nanti akan memperlakukan anak perempuan saya? Anaknya juga seperti itu. Kamu sudah siap menikah? Sudah, Bi. Kamu tahu kewajibanmu sebagai seorang istri? Enggak tahu. Belum, jangan. Itu namanya membunuh anak kita secara pelan-pelan. Dia enggak tahu bagaimana ilmunya membina rumah tangga. Akhirnya apa yang terjadi? Baru satu minggu cerai. Baru satu bulan pisah. Ya. Yang lebih menyedihkan itu sudah mau mati pisah dan cerai. Itu yang paling menyedihkan itu. Kasar ngomongnya ya. Ya kan? Oh, sudah punya anak, sudah punya cucu, bercerai. Itu kan parah itu. Oh, tinggal nunggu setahun dua tahun mati kok kemudian harus cerai. Serius. Mau dibilang meninggal gak enak lah. Mati aja lah. Iya, betul. Ya. Kenapa saya berani berbicara yang seperti ini? Karena saya termasuk yang terdampak gitu aja ya kan. Terdampak itu apa maksudnya? Dilendah sekarang. Ada 103 santri. 20% dari mereka bapak ibunya bercerai. Ya, bapak itu salafin loh ya. Kalau awam gak usah dipikirin lah. Gak mampu kita. Bukan gak mau memikirkan. Gak mampu memikirkan. Ya, 20% orang tuanya bercerai. Ya. Akhirnya mau gak mau kita lakukan pendalaman. Kita lakukan pendekatan. Oh iya, cerai. Abi, Umi. Cerai, Ustaz. Abi, Umi bagaimana? Umi sekarang berangkat. Ya, kemarin ada anak dari daerah timur begitu. Abi, Umi bagaimana, Abang? Padahal baru 2 bulan di tempat kami. Umi, apa itu hari-hari ini datang ke pengadilan, Ustaz, kenapa? Sudah minta cerai. Masalah nafkah, masalah ekonomi, masalah ini dan itu. Ya kan, kasihan anaknya. Ya kan? Ya, kalaupun sudah tidak ada suka, sudah susah untuk dibilang saling mencinta, anak itu bisa dijadikan sebagai bandul, penimbang. Ya kan? Enggak apa-apalah di kehidupan kita seperti ini. Sama-sama gak suka segala macam. Sudah untuk maslahat apa? Maslahat anak kita. Kalaupun kita yang tersiksa batinnya gak apa-apa. Yang penting anak kita jangan jadi korban tersiksa juga nanti batinnya. Ya siapa tahu saling sabar Allah akan berikan berkah. Kan itu. Sampai berakhir seperti itu, bercerai. Kenapa? Ya karena gak tahu ilmunya. Ya yang istri dia gak faham bagaimana membahagiakan suami. Yang suami juga akhirnya cuek. Ya kan, yang diurus egois, yang diurus dirinya sendiri egois dia. Kenapa? Dia enggak tahu. Yang dia pikirkan pokoknya namanya suami itu dilayani seperti raja. Dia enggak tahu bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kana fi mihnati ahlihi. Ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari ditanya, Nabi Muhammad aktivitasnya dalam rumah seperti apa? Kana fi mihnati ahlihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu yang mengerjakan pekerjaan rumah. Dalam riwayat yang lain dirinci itu. Beliau menimba, beliau memerah susu, beliau menjahit, ya kan? Beliau memperbaiki terompah, ya kan? Beliau membantu memasak. Itu Nabi alaihi salatu wasalam. Ya bukan kemudian tiap hari, tapi ketika ada kesempatan, sebuah momen yang tepat, beliau di situ memanfaatkannya. Kalau tidak dengan kuantitas, dengan kualitas. Kalau jarang, tapi kalau hanya jarang, bisanya hanya sesekali, yang sesekali itu dibuat meriah, dibuat berkesan. Sehingga seakan-akan, ya kalau di rumah pasti membantu istrinya, padahal setahun mungkin 3-4 kali. Tapi karena kesannya sangat mendalam, betul-betul membekas positif, itu terasa sekali. Dan itu terasa sekali, itu namanya bermain kualitas. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Ya, jangan pukul wajah. Jangan juga pukul yang lain. Enggak mukul wajah, enggak mukul tangan, enggak mukul betis, tapi mukul meja, gobrak. Iya kan? Ya sama aja. Kan itu namanya kekerasan itu. Lo pukul pintunya, gobrak gitu. Ya kan galon air diangkat, banting, gobrak. Iya kan? Ada. Ketawa. Kalau saya enggak loh. Jangan bilang, oh, ini Ustaz kok ceritanya seperti itu, jangan-jangan pernah. Enggak. Ini cuma dengar cerita-cerita saja, ya kan. Sekarang kemudian di sampaikan sebagai contoh, ya kan? Ada yang apa banting ini, banting itu. Ya di depan wajah, di depan istrinya itu juga namanya kekerasan. Kekerasan tidak langsung namanya. Kekerasan itu kan banyak, ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan psikis dan mental. Ya itu namanya kekerasan itu. Kan jadi kekerasan bukan cuma kekerasan fisik aja. Kekerasan verbal bisa, kata-kata, kekerasan psikis dan mental juga ada. Ya kan? Pada umumnya kekerasan secara seksual, ya. Jadi nggak main pukul cuma apa banting sana banting sini, matahkan ini matahkan itu, ya kan kemudian saking jengkelnya katanya nggak bisa nahan yang dipukuli temboknya, kan itu. Tapi dilakukan di depan istrinya sama aja, istrinya ketakutan trauma seperti ini dia. Ulang, antum kata begini kita sebagai keluarga, saya nggak mukul saya tahu Rasulullah mengatakan wala tadribil wajha. Yang saya pukul tembok pokoknya. Ya sama aja. Kalau itu ternyata mengakibatkan hal yang sama. Yaitu trauma. Bukan begitu kan caranya. Dan itu wala tadribil wajha wala tuqabbih. Jangan sekali-kali kamu sampai mencela mengatakan dasar jelek kamu, dasar buruk kamu, wala tuqabbih. Enggak boleh mengatakan qabbahakil qabbahakillah, ya kan? Kamu itu mudah-mudahan jelek, kamu memang pemalas, kamu dan seterusnya. Caci maki dan hinaan seperti itu tidak diperbolehkan. Ya. Bahkan bagi sebagian besar perempuan, ya, kekerasan secara verbal itu namanya secara kata-kata itu lebih menyakitkan, ya, daripada dipukul, ya kan? Jelek-jelek, dibilang dasar gak berguna, kamu hanya beban hidup aja, kamu itu dari apa keluarga miskin dan gak punya, sudah baik-baik saya angkat derajatmu, yang mengangkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala dia nisbatkan derajat tinggi itu kepada dirinya, kan dia juga lupa diri itu. Ya kan kamu dulu wong desa tak goning kutho, ya kan. Nah, kalau misalkan dia saling berbantah, ya salahmu. Ngomong golek bojo wong desa. Kamu itu yang enggak bisa ngikuti wong desa gitu aja, dasar wong kutho. Ah. Nah, ini konflik berkepanjangan enggak ada akhirnya. Ya, apa itu yang disebut dengan keluarga? Kan bukan. Keluarga itu kan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah warahmah litaskunu ilaiha, ya kan? Liyaskuna ilaiha. Dan seterusnya itu untuk mendapatkan sakinah rasa tenang. Ini malah saling caci memaki wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Kalaupun suatu saat harus mengambil sikap hajar. Hajar itu didiemin. Ya, ya tetap ada batasan-batasannya ya. Lakukan salah satu batasannya apa? Wala tahjur illa fil bait. Kalau menghajar di rumah aja. Antara suami dan istri saja. Kalau mau diem-dieman, kalau mau dihukum, ya diperingatkan bahwasanya yang dilakukan itu salah besar, jangan sampai diulangi, didiamkan, itu hanya antara suami dan istri. Jangan sampai anak tahu. Jangan sampai teman tahu, jangan sampai tetangga tahu, jangan sampai keluarga tahu. Kenapa Nabi mengatakan wala tahjur illa fil bait? Kalau udah keluar rumah mesra, padahal dalam hati ingat. Jangan tunjukkan kepada orang. Ya kan? Illa fil bait, di rumah aja. Yang dimaksud di rumah pun itu kalau apakah kalau jangan sampai ketahuan anak, ya, jangan sampai ketahuan cucu, jangan sampai ketahuan keluarga yang lain kalau masih tinggal satu rumah, ketahuan orang tua, ketahuan mertua, nggak boleh. Itu coba bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita terapi apa problematika rumah tangga itu hanya dipersempit begitu. Pokoknya diem-dieman di dalam kamar. Kalau udah keluar dari kamar ada anak-anak, ya kan, wah si ketawa abi umi, padahal. Dengan sambil pelirian-pelirian kayak gini kan. Ya jangan juga seperti itu. Anak kan juga paham. Kenapa abinya diem. Kenapa uminya kok cemberut. Jangan jadikan anak korban. Jangan korbankan anak-anak. Ya kan. Kalaupun mungkin ada sesal. Ada kesal di antara suami dan istri. Cukup di antara mereka berdua saja. Kalau di rumah tadi saya katakan. Ada anak-anak di sana. Ada keluarga dan saudara di sana. Cukup di dalam kamar aja. Ya kan. Dalam kamar sudah diemin. Nah, ke tembok gini aja ambil selimut ya kan. Tapi kalau udah keluar kamar, iya. Iya. Apalagi kalau sudah keluar rumah, iya, ya boncengan ya boncengan. Ya kan, jangan sampai ketahuan orang kayak ngopo kok boncengan orang mepet misalkan. Ya kadang tetangga itu ada yang kepo juga loh. Hati-hati jadi tetangga yang kepo. Ya kan? Ngo biasane ngene kok biasa iso ngobrol kayak kepo itu enggak boleh juga. Iya kan? Tapi kalau tidak ada objeknya, ya orang juga nggak akan kepo kan? Itu saling berkait dan saling bertaut itu nggak boleh. Gitu. Apalagi kalau zaman sekarang, ya kan akhirnya dibuatlah status story, ya kan, untuk menggambarkan rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja, ya kan. Misalkan menyesal aku memilih dirinya. Oh siapa om? Oh enggak, ini cuma ini kata-kata terlanjur orang membaca, ya kan. Oh ini bukan keinginanku, ini paksaan dari orang tua, misalkan. Wah sebenarnya bukan ini namanya saja yang sama, tapi udah terlanjur terus bagaimana? Ya sudah, kan itu terus postingan WA-nya kalau seorang istri memposting apa ciri-ciri suami yang baik. Nah ya kan kalau suami memposting seorang istri yang saleha itu bagaimana? Saling nyindir ini di depan umum namanya nggak boleh loh itu wala tahjur illa fil bait. Jangan sampai kamu menghajir mendiamkan kecuali hanya di dalam rumah itu pun jangan sampai sepengetahuan anak. Ya, jangan sampai sepengetahuan anak. Hadis riwayat Abi Dawud rahimallahu taala dari sahabat Muawiyah bin Haidah Al-Qusyairi radhiyallahu anhu terutama masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu jangan saling lempar tangan. contohnya, contoh kecilnya anak punya PR diberikan oleh ustadz atau ustadzahnya. Dia pengen mengerjakan malam itu. Dia datangi bapaknya, Abi bisa dibantu, tanya sama Umi. Dan itu. Abi baru ada tugas ini. Ya, itu. Padahal ngomongnya baik-baik juga. Tapi si anak merasa terusir dia. Yang namanya terusir kan ada secara baik-baik, ada yang kasar-kasar, ya kan. Ada yang cuma, cuma isyarat. Datang ke Uminya sedang masak, ya Allah, nduk. Kamu kan tahu Umi ini baru masak. Nanti kalau terlambat masak, abimu marah. Nah gitu. Kamu tahu kan abimu suka marah-marah. Nah, boleh itu seorang istri bilang gitu. Itu aib suaminya. Itu namanya mengajarkan benci anak kepada bapaknya. Tapi subhanallah, cobalah. Ketika anak itu adalah prioritas dan selalu nomor satu. Ya kan? Dalam keadaan apapun, dan orang tua yang mengerti hal ini, dialah orang tua yang beruntung. Ya kan? Ketika abinya baru gambar, mungkin dia seorang arsitek, atau dia baru menghitung apa pemasukan hari ini, dia baru ngadu adonan untuk martabak. Bisa. Ke martabak lah. Ada yang tersinggung pula nanti kan. Ya, sedang kerja kayak gini-gini, terus anaknya yang gemuk, lo yang gemuk. Yang kurus datang, ya kan. Bi, ini tugasnya gimana? Ya Allah, mas. Sama Umi lah. Nggak boleh seperti itu. Anak datang itu sudah membuka diri. Dia ingin diperhatikan oleh orang tuanya. Bi, aku ada PR ini. Wah, harus berhenti dulu. Wes, dengan belepotan. Bi, mas. Apa yang bisa Abi bantu ini? Jadi pas begini bukan cuma untuk pembeli itu. Ada yang mau beli apa, Bu? Ya kan, mau beli apa-apa. Anak ini. Pelanggan nomor satu, ya kan? Sebelum dijual sudah ngerasain dulu, ya kan? Ini mas, oh gini, oh gampang kayak gini. Wah, nek matematika tanya sama Umi. Kalau yang nomor satu ini segala macam, Abi bisa. Umi, sini Umi, gitu, ya kan? Panggil Uminya itu. Uminya baru masak, kenapa? Ini anaknya loh, ada pekerjaan rumah, ada PR. Matikan kompornya, walaupun belum matang, ya kan? Anak selalu prioritas, nomor satu. Udah seperti itu, udah cukup. Abi lanjutkan. Duh adonan ya. Yang Uminya, Umi melanjutkan masa ya. Oh ya, enggak apa, udah selesai. Tapi kalau bapaknya menolak, ibunya menghindar, ya kan, bapaknya selesai bekerja, ibunya selesai masak, dicari anaknya, le, hilang. Kenapa? Ke tempat tetangga, nanya sama tetangganya. Ya. Kalau enggak, dia masuk kamar, ambil handphone, buka di Google itu. Sudah seret. Jawabannya enggak ada. Wong pertanyaan dari ustadz. Nya nggak pernah di posting di Google, ya kan, bingung dia, sudah akhirnya nggak mau belajar dia. Ya kurang lebih gambarannya seperti itulah bagaimana tugas pendidik itu harus dilakukan secara bersama. Kemudian satu hal lagi, sudah cukup lama, kemudian satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, cobalah dibiasakan antara suami dan istri selaku bapak dan ibu itu rutin membangun komunikasi untuk membahas anak sebagai objeknya. Coba itu dilaksanakan. Dari kecil. Sama seperti kita membahas bisnis lah. Perkembangannya bagaimana. Ada kendala. Laporan hari ini bagaimana. Tunggu. Anak-anak sudah tidur. Ya kan? Atau sebelum anak-anak itu bangun. Sebelum subuh misalkan. Ada kesempatan berdua ngobrol satu persatu lah. Ya kan? Tahu kan kalau kita kan rata-rata sudah pernah sekolah. Bahkan mungkin sampai kuliah. Ya bagaimana mencermati, mengamati objek. Ya kan, ditulis, dicatat. Oh, misalkan pertumbuhan apa bibit kacang misalkan. Itu kan hari ini bagaimana, hari ini bagaimana, hari ini bagaimana. Kita pun anak itu jadikan objek lah. Kalau enggak terbiasa menulis, enggak terbiasa dengan berpikir secara langsung dan mengingat dengan ditulis. Jadi kita tahu anak dari kecil itu kebiasaannya bagaimana. Dia pola makannya seperti apa. Cara belajarnya bagaimana. Ya kan, bangunnya, tidurnya. Kalau dia sedang susah, itu apa tanda-tandanya? Kalau sedang bergembira, apa alamatnya? Dia mau berteman itu dengan siapa-siapa saja. Dia amati itu. Ya kan? Kalau dikasih makanan jenis ini, dia nggak mau. Di makanan jenis ini, dia lahap sekali. Dia sangat senang. Dia kalau diberi hadiah jenis X, dia menerima tapi acuh tak acuh. Tapi kalau dikasih hadiah jenis Z, wah dia bahagianya luar biasa sampai dia ceritakan kemana-mana. Ya kan, dia kalau sekolah itu dipelajari itu, dia amati sifat-sifatnya, perkembangan fisiknya, terutama satu, perkembangan fisiknya. kemudian perkembangan mentalnya, perkembangan sosialnya, perkembangan akademisnya. Ya kalau kita ahlu sunnah ya perkembangan hafalannya. Itu diperhatikan itu. Jadi ketika ada terlihat, ini kok gak normal ya. Gak seperti umumnya anak yang satu kelas dengan dia. Ayo dicari sebabnya apa. Oh memang anak kita gak punya bakat di bidang ini. Tapi di bidang yang lain dia menonjol. Sudah, karena seperti ini dia kurang berbakat. Ya sudahlah, standarnya saja kita ambil. Gak usah terlalu dipaksa dan dituntut terlalu tinggi. Melebihi standar yang bisa dia capai. Tapi di sisi ini yang dia punya kelebihan, ayo kita support. Ya, dikuatkan. Iya kan? Kemudian dikembangkan. Nah, jangan kemudian anak satu dengan yang lain dipukul rata harus dibuat sama. Itu enggak mungkin itu. Iya kan? Kita saja kalau menanam 3 biji lengkeng misalkan, ya kan? Medianya sama, pupuknya sama, airnya sama. Oh, semuanya sama. Belum tentu hasilnya sama. Iya kan? Belum tentu hasilnya sama. Anak-anak juga seperti itu, satu kelas. Ya kan, bahkan apa, kakak beradik kandung bahkan itu apa, perlakuannya sama, makanannya sama, pola asuhnya sama, ustadznya sama, orang tuanya sama, semua sama. Jangan kaget dan jangan bingung, hasilnya beda. Ya memang beda. Yang pengen menyamakan siapa juga? Wong kita aja sendiri sebagai orang tua dengan paman-pamannya si anak, dengan bibi-bibinya si anak juga enggak sama. Nanti kalau anak kita protes, "Wah, abi pengen menyamakan kami, abi aja lebih pintar Pak D loh daripada abi." Ya, ya. Atau secara fisik kok lebih ganteng om ya daripada abi. Ya bingung kita. Mau dibanding-bandingkan. Padahal kan kakak beradik kan, Bi. Dibalas seperti itu kita gak bisa menjawabnya. Kenapa? Karena setiap anak itu punya perbedaan. Dimana yang penting kita amati, ya kan, didiskusikan antara suami istri, Bi. Ya kan, hari ini apa yang kamu lihat dari anak kita? Oh, alhamdulillah baik-baik aja, normal kan itu. Terus kamu gimana? Ya sudah, berarti baik-baik aja. Besok tadi pulang dari sekolah itu dia diem aja. Dia diem aja. Loh, kenapa diem? Gak tahu. Tak tanya, kenapa mbak? Enggak kok. Dan itu. Tapi udah pernah seperti itu. Ya gak pernah, baru kemarin seperti itu. Kok dia diem aja. Ya sudah, coba besok tak tanyakan. Saya sebagai bapak mungkin beda. Tanya, kenapa mbak? Kenapa nduk? Kok diem aja? Enggak kok, Bi. Kamu punya masalah? Enggak. Nah itu. Dicari, digali itu, jangan dibiarkan, jangan bilang ah sesok yo nglanggu yo meneh. Ah itu namanya gampang ke itu. Kok ada masalah kok dibiarin? Ada masalah kok tidak disegera ditanganin? Ya akhirnya tambah parah dia. Mung sesok langgu yo meneh, sesok lah sehat meneh. Ah setahun ngarep lah pinter. Ya padahal kan bisa ditangani sejak awal. Nanti udah kebablasan baru bingung, ya kan? Nanti kalau sudah keterlaluan baru teriak-teriak, biayi. Dari kecil dia mati. Oh, anak kita tipenya suka bergaul. Ya kan? Berarti kita harus bisa membatasi pergaulannya. Ya, jangan sampai kemudian kebablasan dia. Kalau memang dia senang bergaul, kita arahkan bergaul yang benar itu seperti apa. Bergaulnya dengan siapa-siapa saja. Jangan, anak EDW bergaul yang dindi. Oh, bergaul yang dindi. Ya. Akhirnya main sana, main sini, gak ada batasannya. Semua orang. Akhirnya dia mau bergaul. Semua pengaruh masuk ke dalam kepala si anak. Akhirnya kita yang kesulitan untuk memilih dan memfilternya. Tapi kalau misalkan dia punya bakat untuk bergaul, tapi kita batasi secara mutlak dan penuh, kasihan dia, bakatnya di situ. Maunya bergaul dengan sama teman, bergaul dengan ustadznya, ya kan? Bergaul dengan tetangganya, kita yang ngasih tugas untuk dia. Itu namanya pengamatan terhadap anak, sehingga jika terjadi sesuatu kita sudah bisa mendeteksinya secara dini. Kapan itu dilakukan? Ya cari waktu-waktu yang tepat lah antara suami dan istri untuk berdiskusi. Wallahu a'lam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita dan anak-anak kita serta menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.